Wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Tentunya yang dimaukan ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i. Ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun penyebutan dalam ayat tersebut secara mutlaknya, tetapi kalimat oleh Imam Abu Dawud juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah penerus para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Sedangkan para nabi tidak pernah memberikan warisan untuk setiap umatnya masing-masing satu dinar ataupun satu dirham. Menggambarkan tidak pernah memberikan warisan harta untuk umatnya. Walakin yuwarithul ilma. Kita lihat di sini. Kalimat walakin yuwarithu al ilma. Akan tetapi yang mereka wariskan untuk umatnya masing-masing adalah al ilmu. Di sini penyebutannya juga secara mutlak. Akan tetapi jelas terbenak dalam pikiran kita, ilmu yang diwariskan oleh para nabi kepada umatnya masing-masing adalah ilmu din. Karena mereka membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tahut. Setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya masing-masing adalah menyampaikan ajaran beribadalah oleh kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalimat bahasa Arab al-ilm walaupun disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini, berarti dia telah mengambil, telah mendapatkan bahagian yang banyak dari warisan yang ditinggali oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam. Akhawati fillah, hafizakunallahu subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim dituntut, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kalangan laki-lakinya mereka ataupun perempuannya, untuk selalu berusaha agar mencari penambahan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melalui seperti yang kita adakan sekarang ini, mengadakan majlis-majlis ta'lim ilmiah. Maka itu wallahi salah satu bentuk usaha yang maksimal dari kita agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu agama, sehingga kita hidup di dalam dunia ini tidak di atas suatu kegelapan, sehingga kita dalam menjalankan agama Islam ini tidak merasa kebingungan arah mana yang harus kita tempuh. Dengan ilmu, setiap manusia akan bisa beragama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik mungkin. Tidak akan merasakan kegelapan di dalam dunia. Maka nanti di yaumul qiyamah akan jauh mendapatkan pahala yang sangat lebih besar. Sebaliknya, kalau kehidupan seseorang di dalam dunia ini sudah gelap gulita, di yaumul qiyamah akan lebih gelap jalannya dan akan lebih sesat metode yang dia tempuh nanti. Iyadan billah tabaraka wa ta'ala. Akhawati fillah, ibu-ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengingat kembali akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika beliau menyebutkan di hadapan para sahabatnya tentang penghuni api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-Imam Ahmad meriwayatkan di dalam hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu ta'ala an, yang hadis ini telah disahihkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab beliau Silsilah Hadis Sahihah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah bersabda, innal fussaqa hum ahlun nar. Qila ya Rasulullah, wa manil fussaq? قال النساء. فقال رجل يا رسول الله أولسنا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال بلى، ولكنهم إذا أعطينا لم يشكرن، وإذا أبتلينا لم يصبرن. Artinya kurang lebih adalah, suatu hari Nabi Muhammad menyampaikan di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya orang-orang fasik mereka itu adalah penghuni api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang engkau maksud dari kalangan orang-orang fasik bahwa mereka bakal menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjawab, yang saya maksud orang-orang fasik itu adalah an-nisa, kaum wanita. Tentunya jawaban ini sangat mengagetkan. Secara kilas, di hadapan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, kenapa kok Rasulullah menyebutkan kaum wanitalah yang dikatakan orang-orang fasik sebagai penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala? Karena kekagetan mereka ketika itu, maka ada seseorang yang bertanya dengan pertanyaan berikutnya. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, awalasna ummahatina, bukankah kaum wanita itu adalah ibu-ibu kita semua? Wa akhawatina, bukankah juga mereka adalah saudara-saudara perempuan kita semua? Wa azwajana, bahkan mereka itu adalah istri-istri kita. Terus bagaimana? Kenapa engkau katakan mereka sebagai penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala? Karena tentunya kehidupan seorang wanita atau seorang laki-laki enggak akan sempurna apabila tidak diiringi dengan seorang wanita. Sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ada dari kalangan kaum lelaki, ada juga dari kalangan kaum wanita. Maka di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjawab secara global dengan kalimat an-nisa, kaum wanitalah yang menjadi penghuni api neraka, para sahabat kaget. Karena mereka menyayangi ibu mereka. Mereka juga menyayangi istri mereka. Menyayangi saudara-saudara perempuan mereka. Kok kenapa dikatakan sebagai al-fusaq, orang-orang fasik, min ahlin nar, dari kalangan penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam akan meluruskan suatu pemahaman bahwa jangan disangka seluruh kaum wanita itu bakalan menjadi penghuni api neraka. Bagaimana nanti nasib ibu kita, istri kita, anak perempuan kita, kalau memang dikatakan semuanya bakalan menjadi penghuni neraka? Tidak seperti itu pemahamannya. Maka Rasulullah meluruskan pemahaman di hadapan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Qala bala, beliau mengatakan selanjutnya, tentu, walakinnahum, akan tetapi yang saya maksud adalah mereka kaum wanita, idza u'tina lam yashkurn, apabila diberi suatu kenikmatan tidak mau mensyukurinya. Ini ciri yang pertama. Karakter yang pertama disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, mereka lah akhwati fillah, hafizakum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kagetnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di saat Nabi menjelaskan secara global dengan kalimat an-nisa, kaum wanita lah yang bakal menjadi penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada di antara mereka para sahabat Nabi yang bertanya akhirnya, wahai Rasulullah, bukankah yang namanya kaum wanita itu adalah ibu kita, saudara perempuan kita, bahkan istri kita? Kami sangat menyayangi mereka. Terus bagaimana apabila orang yang kami sayangi engkau katakan sebagai penghuni api neraka Allah subhanahu wa ta'ala? Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hendak meluruskan pemahaman yang benar bahwa bukan setiap wanita menjadi penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau bersabda, bala, tentu memang kaum wanita adalah ibu kita, saudara perempuan kita, istri kita, anak kita, dan seterusnya. Akan tetapi yang saya maksud, walakinnahum, yaitu ada di antara mereka, idza u'tina lam yashkurn, apabila diberi kenikmatan tidak mau bersyukur. Inilah karakter yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kabarkan, sehingga perlu diwaspadai oleh setiap individu kaum wanita secara khususnya. Di saat mereka diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau bersyukur, mengingkarinya. Kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka adalah seringkalinya terjadi dengan melalui tangan suaminya. Maka makna ucapan ini adalah seperti yang kita dengar dalam hadis yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menyampaikan suatu khutbah di hadapan kaum wanita, beliau berkata, diperlihatkan di hadapanku api neraka, maka aku melihat mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Yakfurna, disebabkan karena mereka yakfurna, mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari pemberian yang datang dari suaminya. Ayatuhal ummahat, hafizakumullah subhanahu wa ta'ala. Masalah mengingkari suatu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tentunya adalah merupakan sebab besar seseorang akan menjerumuskan diri ke dalam siksaan Allah. Apakah dari kalangan kaum lelaki ataupun dari kalangan kaum wanita. Maka tidak ada satu nikmat pun yang pantas diingkari dan dikufuri oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan janjinya di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan janjinya kepada kalian, kalau kalian mensyukuri nikmatku, aku akan tambah. Sebaliknya kalau kalian mengingkari, maka siksaanku adalah sangat pedih. Dengan demikian, semuanya terancam. Bagi siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan kaum lelaki ataupun dari kalangan kaum wanita. Adapun di dalam hadis ini adalah memang pemberitahuan mayoritas yang terjadi kufrun nikmah, mengingkari nikmat, adalah dari kalangan kaum wanita. Di saat mereka selalu diberi oleh suaminya dengan kebiasaan sekian, ternyata di saat suaminya mengalami kesulitan, kemudian memberikan kepada istrinya kurang daripada kebiasaan sehari-harinya atau setiap bulannya, maka sang istri seringkalinya mengatakan bahwa kamu tidak pernah memberi kepadaku dengan pemberian yang cukup. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun kepada kamu, dan seterusnya. Ucapan-ucapan yang menyimpang memancing kaum wanita agar mereka terjerumus ke dalam tipu daya syaitan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa al-fusaq, orang-orang fasik dari kalangan kaum wanita yang bakal menjadi penghuni neraka adalah idza u'tina lam yashkurn, apabila diberi tidak mau bersyukur. Ayuhal ikhwah azzani wa azzakumullah, dahulu ada seorang sahabat yang selalu memohon kepada Nabi agar diberi rezeki terus yang sangat banyak. Tetapi kenyataannya orang ini setiap diberi rezeki, setiap diberi nikmat, malah semakin menjauh, malah semakin kufur, tidak mau bersyukur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mengingatkan kepada orang ini terakhir kalinya dengan kalimat yang sangat ringkas, qalilun tu'addi syukrohu khairun min kathirin la tutiquh. Ingatlah untuk anda, sedikit nikmat yang anda dapatkan lebih baik kalau anda mampu mensyukurinya, daripada banyak nikmat yang anda raih tetapi kenyataannya anda tidak mau mensyukurinya. Dan karena sifat seorang manusia pada hakikatnya secara fitrah, kalau sudah semakin banyak harta semakin mengkufuri, akhirnya akan selalu tamak dan rakus, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran Bani Adam yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam hadis yang sangat sahih, bahwa kalau mereka memiliki satu lembah emas, maka mereka terus-menerus menginginkan lembah berikutnya, padahal nanti tidak ada yang menutup jasadnya mereka ketika sudah meninggal, melainkan tanah. Hartanya tidak bisa mereka bawa. Ini semua adalah anjuran buat kita kaum lelaki ataupun kaum wanita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi para ibu. Apabila mereka tidak ingin dijadikan sebagai wanita terlaknat, wanita yang fasid digambarkan oleh Rasulullah di sini, maka hendaklah untuk selalu berusaha mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya, sedikit ataupun banyak. Karena yang namanya nasib kehidupan kita diibaratkan seperti pentil yang ada di roda, kadang di bawah, kadang di atas. Mungkin kadang ketika suami kita memiliki rezeki yang sangat banyak, kita mendapatkan bahagia yang banyak. Tetapi di saat merosot, maka dibutuhkan di situ untuk selalu bersabar dan tidak mengingkari pemberian dia sama sekali. Tidak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang kedua yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah wa idza ubtulina lam yasbirna. Mereka orang-orang fasik dari kalangan kaum wanita yang bakal menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala adalah apabila mereka diberi cobaan, lam yasbirna, tidak mau bersabar. Akibat ketidaksabaran seseorang menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti lama kelamaan orang tersebut akan semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Cobaan akan selalu menghantui kita. Apakah yang berkaitan dengan harta kita ataupun yang berkaitan dengan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berikan secara umumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh-sungguh kalian akan dicoba melalui harta yang kalian miliki ataupun melalui jiwa yang kalian miliki. Kalau melalui harta, maka cobaan Allah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah cobaan yang sekilas kelihatan baik ataupun cobaan yang sekilas kelihatannya buruk? Seseorang yang mendapatkan harta, harta yang banyak ataupun harta yang sedikit, tidak terlepas dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta yang banyak berarti cobaannya adalah apakah dengan harta yang dia miliki bisa menjadikan dia semakin kikir, semakin bakhil, atau dia mengetahui bahwa dalam harta yang dia miliki ada hak-hak yang harus dia tunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau cobaan dengan melalui sedikit harta adalah di saat seseorang betul-betul nasib kehidupannya sekarang berada di bawah, maka berarti dia sekarang tidak bisa menyantap makanan, beraneka ragam jenis makanan. Dibutuhkan dengan kesabaran. Tidak seperti kaum Nabi Musa yang dahulu seringkali menyantap beraneka ragam jenis makanan, ketika diberi cobaan mereka enggak bersabar. Maka mereka mengatakan inna lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami benar-benar enggak bisa sabar untuk mendapatkan satu jenis makanan saja. Ayuhal akhawat, hafidhakumullah Subhanahu wa taala. Dengan dua karakter inilah maka tentunya setiap wanita menghendaki agar bisa menjauhkan dari dua karakter ini, sehingga mereka bisa menjadi wanita yang terbaik di dalam dunia ini. Seorang wanita yang benar-benar bakal menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang dikatakan imru'atun salihah. Seorang wanita yang salihah. Tidak ada perhiasan yang paling indah di dalam dunia ini dimiliki oleh kaum pria, melainkan kalau sudah mendapatkan pasangannya dari pasangan yang salihah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah memang perhiasan, akan tetapi sebaik-baik perhiasan di dalam dunia ini dimiliki oleh kita kaum pria kalau sudah memiliki imra'atun salihah. Imra'atun salihah berarti lawan dari mereka yang dikatakan oleh Rasulullah al-fusaq, kaum wanita yang fasik yang bakal menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala iyadan billah. Akhwati fillah, hafizakumullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di dalam pertemuan yang berbahagia ini juga, di samping kita sudah mengetahui satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, gambaran ringkas tentang karakter seorang wanita yang bakal menjadi penghuni api neraka, maka kita juga bersama-sama mengingat hadis yang menerangkan sebaliknya. Karakter apakah yang harus dimiliki oleh setiap wanita untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia dan kebahagiaan nanti di yaumul qiyamah? Maka kami sebutkan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim. Demikian juga oleh Imam At-Tabrani rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Melalui sahabat Nabi Anas bin Malik, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha tadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at. Artinya kurang lebih adalah di sini beliau menyebutkan beberapa karakter yang harus dimiliki oleh setiap wanita. Maka beliau bersabda, apabila seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktunya, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan juga selalu menjaga kehormatannya. Kemudian selalu mentaati suaminya. Maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pintu manapun yang dia inginkan. Nah, di sini Allah musta. Kalau saya enggak bunyi ya. Kalau saya enggak bunyi, kalau antum bunyi. Oh, udah. Kita ulangi. Di dalam hadis yang kedua ini yang akan kita bahas, seorang wanita insyaallah tabaraka wa taala akan diizinkan masuk ke dalam surga Allah nanti dari pintu manapun yang dia inginkan apabila memiliki 4 karakter. Karakter yang pertama disabdakan oleh Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila dia selalu menjaga sholat 5 waktunya. Perkara menjaga sholat 5 waktu adalah yang terpenting bagi setiap muslim setelah tauhidnya. Menjaga sholat 5 waktu mencakup dia menjaga waktu-waktu sholat yang akan dia tunaikan, yang akan dia kerjakan. Maka tidak dianjurkan bagi kita, apakah kaum lelaki, demikian juga khususnya kaum wanita, untuk selalu menunda-nunda waktu sholat 5 yang kita jalani. 5 waktu yang kita jalani setiap hari. Karena terkadang syaitan selalu menghampiri kita di saat waktu-waktu sholat tiba. Akhirnya menjadikan kita sebagai orang yang lalai dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Mereka sholat tetapi celaka. Maksudnya adalah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang melalaikan waktu salatnya. Selalu ditunda-tunda dengan alasan tanggung atau yang semisalnya. Maka ini tidak dianjurkan. Untuk menjadi sosok muslim dan muslimah yang sejati, yang insya Allah tabaraka wa ta'ala bisa masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kita inginkan, adalah harus menjaga sholat kita, sholat 5 waktu kita, dari mulai zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, dan sholat subuhnya. Karena sangat pentingnya menjaga sholat 5 waktu dari segi waktunya, maka para ulama ada yang berpendapat seorang wanita yang kalau sudah mendapatkan waktu zuhur misalkan, ternyata dia menunda sholat, nggak sholat-sholat zuhur. Akhirnya begitu dia mau sholat, datang bulan. Maka sholat inilah yang nanti diqadha. Adapun sholat-sholat yang lain, maka tidak diqadha. Ini ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Karena betul-betul sangat ditekankan dan sangat diutamakan buat kita agar selalu menjaga waktu-waktu sholat. Akhawati fillah, hafizakunallahu subhanahu wa ta'ala. Adapun karakter yang kedua yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik ini, wasamat syahroha, apabila dia selalu berpuasa satu bulannya penuh, artinya puasa bulan suci Ramadan yang harus lebih ditekankan untuk selalu dijaga. Walaupun mayoritas dari kalangan kaum wanita kalau bulan suci Ramadan maka mendapatkan hutang sehari, dua hari atau beberapa hari karena uzurnya. Akan tetapi kalau kita bayar secepatnya, maka termasuk menjaga puasa Ramadan kita. Dengan demikian jangan sampai kita tunda untuk membayar atau mengqadha sholat atau mengqadha puasa bulan suci Ramadan. Sebagian mereka kaum wanita malah menunda-nundanya sampai Ramadan berikutnya. Sebelum Ramadan berikutnya datang, baru ingat, oh ternyata kemarin belum bayar. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah wa ahsanat farjaha, apabila seorang wanita selalu menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya adalah di saat suaminya tidak ada. Maka salah satu karakter wanita salihah adalah mereka yang selalu menjaga dirinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizat. Maka wanita yang salihah adalah mereka yang hafizat, menjaga diri-diri mereka lil ghaibi. Allah berfirman hafizatu lil ghaibi, di saat suaminya tidak ada, tidak hadir. Adapun karakter yang keempat yang disebutkan dalam hadis ini adalah wa ata'at ba'laha. Seorang wanita selalu berusaha untuk mentaati suaminya. tentunya mentaati dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam masalah menjalankan puasa saja di luar puasa Ramadan, maka anjuran bagi setiap wanita adalah untuk minta izin kepada suaminya. Kalau misalkan suaminya mencegah, maka tidak ada puasa bagi dia selain bulan suci Ramadan. Dalam rangka mentaati suaminya. Karena orang yang paling berhak dipergauli dengan baik oleh kaum wanita di dalam dunia ini adalah suaminya, bukan orang tuanya. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amira ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah saya diperbolehkan memerintahkan orang lain sujud di hadapan yang lainnya, maka aku akan perintahkan kaum wanita sujud di hadapan suaminya. Maka seorang wanita dari mulai masa gadisnya, orang yang paling berhak dia perilakukan dengan baik adalah orang tuanya. Tetapi setelah sudah hidup berumah tangga dengan suaminya, kedudukan suaminya dia adalah di atas orang tuanya. Tentunya ini semua adalah dengan syarat dalam hal-hal yang ma'ruf, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum pria. Kalau kaum pria dari mulai masa perjakanya sampai dia menikah, sudah hidup berumah tangga, maka orang yang paling dia hormati di dalam dunia ini harusnya adalah orang tuanya. Orang yang paling dia perilakukan dengan baik di dalam dunia ini harusnya adalah orang tuanya. Maka orang tua kaum lelaki masih di atas istri dan anak-anak mereka. Apabila sudah memiliki empat karakter ini yang disebutkan oleh Nabi, menjaga sholat lima waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan dengan baik, kemudian menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka baru ganjarannya adalah tadkhulul jannata min ayyi abwabin syaat. Insyaallah dia akan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Masya Allah, tabarakallah. Dengan demikian, di dalam pertemuan yang singkat ini kita mempelajari dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang menerangkan kepada kita beberapa karakter yang harus kita hindari karena menjerumuskan kita ke dalam api neraka, dan beberapa karakter yang harus kita dekati karena itu adalah penghantar kepada kita atau penghantar kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. dan waktu yang selebihnya kita bisa gunakan untuk pertanyaan dan jawaban. Mohon maaf karena kebetulan saya ada acara berikutnya, sehingga kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kita bisa pergunakan waktu yang selebihnya, barangkali ada di antara kita untuk mengajukan al-as'ilah wal-ajwibah. Maka dipersilahkan.